berdiri di atas gedung yang tinggi, memandang ramainya Jakarta menyambut pagi ini. Aku di sini seperti terbangga memijak bumi di antara merahnya emosi Jakarta yang semakin ternodai. Aku di sini tempatku bukan di sini. Jakarta, Jakarta pagi ini. Aku di sini sendiri. Aku di sini sepi. Tempatku bukan sini.